Kita mainkan dulu Seng, lagunya ada Aku Kangen Bojomu bersama Romansa News. Resa. Buat Benjen Putra. Buat Boy, thank you. Mantap, Jo. Up. kompak-kompak.